rasa cinta satu sapinta yang terlalu mengekang rasa karena kalau sah su bilang satrakan berpindah karena susah yang jangan kau berulah satrakan mendua cukup jaga hati biar tambah cinta karena kalau sah su bilang satrakan berpindah karena susah yang malam jadi kekasih curahkan isi hati redup jenuh purnama kau gantikan putihnya kasih lama kabar tak beri kau baik dan aku yang letih sudah lama tak suka jika kau mulai batasi.